Ayah Bunda, calon ayah, calon Bunda yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih sudah bersedia untuk sharing bersama di musola berkah ini. Mudah-mudahan pembahasan ini belum pernah kita bahas di musola berkah ini. Ayah Bunda, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mau bahas sebuah PR besar di bangsa ini sebenarnya, yang kita sebut dengan karakter. Jadi para pakar, para ulama menerangkan bahwa persoalan-persoalan besar di bangsa ini, atau di bangsa tidak hanya Indonesia, tapi juga bangsa-bangsa yang lain, adalah persoalan karakter, bukan persoalan akademis. Ya. Kenapa persoalan karakter? Kalau kita melihat kajian-kajian kebangsaan di Indonesia, hancurnya bangsa ini, korupsi yang begitu besar-besaran, markup usaha dan lain-lain, kemudian angka perceraian yang begitu tinggi, kemudian konflik yang luar biasa antar masyarakat, kemudian kita tidak cocokkan antara suami dengan istri, sebagian besar penyebabnya bukan persoalan fasilitas, bukan persoalan karena uang, bukan persoalan yang lain, tapi adalah karena persoalan karakter. Kita ayah muda yang kamu SWT, kita pergi bekerja, kita berangkat pagi-pagi, kemudian kita pulang malam-malam, kita menahan rasa emosi kita, rasa marah kita, rasa ketidakcocokan kita dengan atasan kita, dengan zaman bekerja kita, semuanya itu kan hancur air muda untuk Allah SWT. Ketika kita pulang, kita tidak menemui anak-anak kita dengan karakter yang mulia. Rasanya percuma aja gitu, kita mencari uang habis-habisan, pagi sampai sore sampai malam, bahkan ada kita tidak pulang-pulang gitu, untuk mencari uang, untuk membesarkan anak-anak kita. Tapi anak-anak kita berumah, kita dapati tidak mempunyai karakter yang mulia, tidak punya akhlak yang mulia. Tidak tahu cara bagaimana bicara kepada ayah yang capek. Tidak tahu bagaimana cara minta tolong kepada mama yang capek. Tidak tahu cara bagaimana menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ayah dan Bunda, karena untuk anak-anak, saya sekali mengatakan saya bukan ustaz, tapi ini hanya sharing saja ya. Khususnya dari persoalan pengasuhan. Ya, persoalan bagaimana kita mengasuh anak kita, bagaimana kita berhubungan dengan pasangan kita dalam mengasuh anak-anak. Nah, ayah dan Bunda, untuk Allah SWT, calon ayah, calon Bunda, yang Allah SWT, setidak-tidaknya kata para ulama itu ada basicnya, sebenarnya itu ada empat, yaitu karakter Rasulullah SAW itu. Nah, kemudian dikembangkan oleh para ahli tentang pengasuhan, setidak-tidaknya anak kita di umur 0 sampai 15 tahun itu ada sekitar 10 sampai 20 karakter mulia yang harus kita kenalkan ke anak kita. Apa itu contohnya? Sederhananya ini ya, bagaimana karakter bertanggung jawab. Itu kata para ulama, itu wajib kita tanamkan, kita jelaskan, kita contohkan ke anak kita sebelum dia di atas umur 11 tahun. 11, 12, 13, 14, 15 itu. Tapi wajibnya di umur 0 sampai 10 tahun. Bagaimana dia berkarakter malu, itu kita tanamkan di umur 10 tahun bawah. Anak perempuan kita, anak kecil perempuan kita, bagaimana dia nanti bisa menjaga auratnya, bagaimana dia bisa menghargai keperempuanannya, kemuslimahannya, itu tidak bisa kita tanamkan ketika dia berumur 15 tahun ke atas. Tidak bisa kita tanamkan, tidak optimal kita tanamkan ketika dia berumur 10 tahun ke atas. Karena dalam tarbiyatul auladi Islamiyah itu, segala sesuatu yang terbaik itu, berikanlah yang terbaik di masa yang terbaik. Kapan itu masa yang terbaik? Di pranatal sampai umur 10 tahun atau 11 tahun. Jadi apa yang terbaik? Itu umur yang terbaik. Terbaik Allah berikan umur manusia, semua potensi terbaik manusia ada di umur. Jadi istilah kata nih ayah dan bunda, kalau anak kita di umur 0 sampai 10 tahun itu meminta emas, kasih emas, jangan kasih bahan sepuluhan. Jadi kalau di umur 10 tahun itu dia minta emas, emas dari mana? Dia tanya kan ayah dan bunda. Kalau sudah dikasih sama orang lain, orang ketiga, itu barang sepuluhan. Kalau barang sepuluhan, anak kita sepuluhan hasilnya. Apa contohnya ayah dan bunda? Kalau Abdullah Ustaz Abdullah Nasir Uruan mengatakan Ustaz Fadiyah dan mengatakan Ustaz Syed Kutub mengatakan di Sekorbel mengatakan seperti Al-Quran, puasa, sholat, infak, zakat dan lain itu, Kalau di umur 0 sampai 10 tahun itu sebaik mungkin, sebagus mungkin, jangan delegasikan ke orang lain, Pak. Kalaupun mau delegasikan ke guru TPA, delegasikan ke mbaknya, ke mbahnya, ke eyangnya, atau siapanya, karena kita bekerja, tapi awasi. Ibaratnya ini yang benar. Ibaratnya, saya tuliskan di sini fondasi. Ibaratnya yang namanya karakter, akhlak itu fondasi ada di umur 0 sampai 10 tahun. Nah, ibarat kita bangun rumah yang muda-muda, fondasi itu di umur 0 sampai 10 tahun. Kalau fondasi kita, tergantung fondasi itu, nanti bangunannya mau bertingkat 6, mau bertingkat 7, mau tingkat 60, 70, terserah. Tergantung dari fondasi yang kita buat. Nah sekarang fondasi itu kapan, Pak Iwan? Di umur 0 sampai 10 tahun. Di umur 0 sampai 10 tahun itu, ayah dan bunda, kalau bikin fondasi, jelaskan awasi benar berapa adukan semennya, berapa pasirnya, berapa batu koralnya, berapa batu bantarnya, berapa dalam fondasi yang kita mau tanam. Itu di umur 0 sampai 10 tahun. Kapan itu ayah dan bunda? Ketika anak kita bangun pagi, kata para ulama, jangan ada kalimat yang lain selain dari kalimat itu baik. Sayyidah. Jadi kalau membangunkan anak, itu prosesnya dari ayah. Kalau ayah membangunkan anak, kita pernah bahas ini. Kalau ayah dan bunda membangunkan anak, jangan karena kalimat yang lain. Yang pertama kita ulang lagi, harus didengar oleh anak kita, pertama dibuka telinganya itu adalah kalimat itu, tidak boleh kalimat yang lain. Itu fondasi. Nah, kalau ayah dan bunda, kita tidak punya waktu, kita pergi bekerja pagi-pagi, kita sering ke tukang, ibarat kita bangun rumah, kita sering ke tukang. Kita bilang sama tukang, saya gak bisa, kita mau kantor. Tukang kerjain ya, iya, tapi jangan lepas tukangnya. Karena adukannya beda. Ini rumah kita. Nah, berarti sama ayah dan bunda yang betul-betul menganggap bahwa anak itu dalam mana Allah dan nanti dia melihat, kita akan dituntut oleh Allah, akan diminta pertanggung jawab oleh Allah, kita nggak mau lepaskan itu ke anak-anak kita, ke orang lain. Kalau mau pun kita lepaskan ke orang lain, kepada tukang, kepada mbah atau kepada siapa saja, awasi. Bilang takarannya berapa. Nah, kalau mbah yang bangunin dia, mbah, saya mau anak saya, maafkan saya pergi berangkat kerja di awal. Tapi maafkan saya, boleh enggak mbah, ketika membangunin adik-adik, membangunin mbah, anak-anak saya, nggak ada kalimat yang lain. Ajarkan ke mbah kita. Itu barang terakhir yang memulai Allah SWT. Itu fondasi. Yang jadi masalah kita ya, ketika fondasi ini gak jelas, berapa adukan semennya, berapa batunya, sementara kita asyik, kita menganggap bahwa di umur 0-10 tahun kita bisa nyerahin ke orang lain, bayar ke guru TK, bayar ke guru TPA, bayar ke apa. Itu gak guna ayah dan bunda. Ayah bunda boleh cari kitab mana saja terbitul Allah dan Rasulnya. Tidak begitu yang dianjurkan Allah dan Rasulullah SAW. Nah sekarang kalau kita mau nyerahin ke orang lain, kita awasi. Nah gimana caranya? Bilang sama mbahnya, bilang sama mbahnya, tolong bangunin ini, tolong apa, ini, tolong ini. Ya, begitu fondasi. Karena ketika fondasi rumah tidak benar ayah dan bunda, goncang fondasi, kita mau bangun tingkat 1, tingkat 2, nanti di umur 16 tahun, 15, 16, 17, 18, kata para ulama di terbitul Aulad Islamia, pekerjaan kita adalah renovasi. Kalau renovasi capek, ngeluarin uangnya nggak tanggung-tanggung, bisa bocor renovasi. Iya, kalau bocor cuma di pojok ruang, besok ujian lagi renovasi lagi. Ibarat anak, punya anak 3, tiap hari di atas 15 tahun ke atas, ayat tiap hari 3 orang anaknya yang minta renovasi terus. Ketika anak berumur 16-18, iya kalau ayah dan bunda masih kuat untuk bekerja, kan udah gak kuat, dari mana dapat uangnya? Itu kenapa? Karena di umur 0-10 tahun kita gak menganggap anak itu bahwa itu adalah masa terbaik. Di umur 0-11-12 tahun segini-segini itu. Nah, ayah dan bunda, seperti yang dulu pernah dibahas-bahas juga oleh para ustaz di bulan Ramadan, bagaimana di umur 2-7 tahun itu orang kaum muslim, orang kaum ayah dan bunda muslim itu dia berjibaku kalau dia punya anak di umur 0 sampai 12 tahun, terutama di umur 2 sampai 8 sampai 7 tahun. Kenapa itu ayah dan bunda? Contohnya ini, sahabat puasa itu dikenalkannya, karakter kan banyak di bulan puasa, itu dikenalkan diawali itu secara teknis di umur 2 tahun. Ya awali puasa. Salat, bahkan salat itu, banyak para sahabat mulainya ketika anaknya bayi, itu sudah mulai salat. Apa yang mulai salat? Zahirologisnya. Apa itu? Di rumah mereka, kalau sekarang ini sudah tinggal di rumah zaman modern sekarang ini, jelas peraturannya. 5 kali azan terdengar azan di rumah kita, tidak boleh ada aktivitas. Itu namanya pelajaran membiasakan salat. Kenapa mengadakan salat? Pak Ibu, anak saya baru 2 tahun. Gitu. Anak saya baru 3 tahun nonton TV atau dia kerjaan apa? Terus pernah suruh berhenti, dia enggak bisa sholat. Memang dia belum bisa sholat. Tetapi jam biologisnya, dia sudah terbiasa untuk berhenti di 5 waktu. Nah, ini dan kemudian untuk sementara, kita membesarkan anak, repotnya kita adalah ketika anak kita sudah umur 10 tahun, 9 tahun, sholat subuh susah. Marah kita. Apalagi anak sekarang, umur 10 tahun kita marah, marah lagi kalau kita. Pergi sholat. Ayo, seperti ini. Nah kita nyanciu, jangan dek, jangan dek. Cuma 2 orang di rumah pergi lagi. Kita nyanciu. Kenapa ayah dan bunda? Gak bisa lagi, karena di umur 10 sama 9 itu latihannya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Taala Rasulullah itu menganjurkannya. Seluruh ibadah itu di umur 10 tahun ke bawah. Yang paling hebat itu di umur 2 sampai 7 tahun. Jadi kalau ayah dan bunda nanti dia mulai masuk tahajud, punya bayi di rumah, bangunkan bayi itu ayah dan bunda. Tentu kan pahaman biasakan jam biologi. Jam 3, dia mau tidur lagi, bangun sebentar, tidur lagi, tidak masalah. Tapi jam 3 terbiasa di jam biologi. Bayi kita nanti ayah dan bunda, nanti subuh, kita mau sholat, mau sholat nih, kita punya bayi. Bangunin bayi kita. Kenapa Pak Iwan? Justru dia harus nanti. Supaya apa? Terbiasa jam biologi. Jadi ayah dan bunda yang Allah SWT, bayangkan 2 tahun, berdua tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6, 7, 7 tahun. Selama 5 tahun dia latihan jam biologis. Jadi nanti kok 10 tahun ketika hadis yang mengatakan boleh dipukul anak pukul dia enggak salat, kita enggak boleh pukul lagi. Buat apa kita enggak repot lagi? Jam biologis sudah terbiasa. Nah itu mudah. Itu kita bahas sekarang itu pondasi. Jadi ayah bekerja, bunda bekerja, ada satu hal yang paling luar biasa yang enggak boleh ditinggalkan, itu penanaman karakter itu. Nah, tadi saya sampaikan pendidikan karakter. Karakter contohnya apa? Tanggung jawab, sederhana, malu, menolong, kasih sayang, empati, asertif. Itu ada sekitar 20 lagi di akhir ini saya contohkan ya. Nah, sebisanya kata para ulama terjadi oleh Islamnya, yang namanya karakter yang tadi itu menjadi kehadiran jangan berlasihin. Kita akan nangani. Kenapa kita menangani yang namanya karakter atau akhlak itu gak bisa hanya diomongin tapi ditunjukin, dipraktikin, dicontohin. Nah, kenapa gak boleh delegasikan? Karena di umur 0 sampai 10 tahun itu anak-anak kita mengcopy paste apa yang dilihat oleh ayah dan ibunya. Jadi ayah dan bunda, sekali kita mengatakan penasaran diri saya, kalau sebenarnya kita mengasuh dan mendidik anak kita, itu hanya ada sebenarnya di umur 0 sampai 15 tahun. Selebihnya kita udah ikutin aja itu daya anak di umur 16, 17, 18, ikutin doang lah. Fondasinya ada di umur 0 sampai 15 tahun. Lebih fondasi lagi di umur 0 sampai 10 tahun lagi. Lebih fundamental lagi di umur 0 sampai 3 tahun. Gitu. Nah, itulah. Sekarang kan di Indonesia sebagian yang saya lihat atau yang saya mungkin mengalami dan menjalankannya, paradigma kita, cara berpikir kita, anak berumur 0 sampai 15 tahun, 0 sampai 10 tahun, kita anggap biasa-biasa aja. Gitu. Jadi nggak tahu ini. Justru kalau kita lihat dari konsep Islam, itu yang terbaik. 16-15 itu dia udah nggak sama kita, udah sama orang lain udah. Ayah dan bunda bagi dia itu nomor kesekian. Gitu. Nomor justru ini. Jadi mungkin saya sudah ulang beberapa kali ini. Ada seorang ulama namanya Mustafa Masyur, Asyahid Mustafa Masyur. Beliau itu sampai mengatakan, saya berkunjung ke negara-negara Islam, tapi saya tidak menjumpai negara Islam. Saya mengunjungi negara-negara Islam, ya, tapi saya tidak menjumpai negara Islam. Tapi saya mengunjungi negara-negara sekuler, saya menjumpai negara Islam. Salah satu contohnya ini, pendidikan dan pengasuhan. Beliau berkunjung ke Finlandia atau negara-negara Eropa. Di sana, di umur 0 sampai 2 tahun, kalau ada sebuah keluarga itu punya abai 0 sampai 2 tahun, itu antara suami istri itu minta cuti salah satunya. Kenapa? Alasannya apa? Karena mereka menemukan secara teoritis di umur 0 sampai 2 tahun, 0 sampai 3 tahun itu seharusnya, ya kalau kita bilang nggak oleh ada babysitter, nggak oleh ada pembantu, karena itu harus dipakai di sini. Karena itu paling fondasi dari sepanjang hidup manusia. Kalau kita mau iya, ya. Kalau kita mau iya, ya. Maaf, kita benar dia, maaf, katanya itu dikasih ya. Kalau ada yang mau nyelajin cuti, dua orang kerja gitu, kan dicuti gitu ya. Lapor pemerintah, lapor kelurahan kemana, ditanggung sama pemerintah. Cuti di luar tanggungnya, jadi pemerintah ngasih uang. Jadi gitu, jadi. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa, sama seperti Islam menganggap bahwa pengasuhan dan pendidikan itu sebenarnya ada di umur 15 tahun. Gitu ya. Jadi kalau kita mau anak kita mau suka ke masjid, jangan nanti kita bikin program pesantren mau ke masjid umur 15 tahun ke atas. Itu cuma tinggal di sini doang, dia nggak bisa kerjain. Tapi kalau mau, kalau mau, kalau kita tanamkan yang sebelah kanan itu di umur 15 tahun. Ayah punya anak bayi bawa aja ke masjid subuh-subuh. Nggak sempat sholat di rumah nih, kita pulang nih, bisa lewat nih. Sempat sholat di rumah, gitu ya. Ayah sholat di rumah. Ada bayi, taruh bayi samping kita. Bayi kita nih, taruh sholat kita. Ayah mau misalnya gitu pulang nih, pulang. Ya Allah, Allah sempat tilawah nih. Ada anak kita nih, gitu. Mana ayah pilih, anak kita lagi tidur nih. Kita mau tilawah di ruang tengah atau kita tilawah di dekat anak kita? Dekat anak kita. Jadi akhirnya mudah di umur 0 sampai 10 tahun, 12 tahun itu pikiran kita gimana yang terbaik buat bocah. Kalau bilang buat bocah. Apa ini buat bocah ya? Udah benar ini kan kawan? Gitu. Apa yang benar ini buat bocah? Benar itu, kalau dulu engkong kita, bapak kita, nyai kita bilang, apa sih belain? Nah belain itu bukan bolonah ini, siapa cemain anakmu, bolok kok bisa gitu maksudnya. Tapi gimana apa aja gitu, yang terbaik ngajarin Al-Quran, boleh. Guru TPA ngajarin Al-Quran, boleh. Tapi dia hanya bisa, nah, dia udah pernah bahas deh. Boleh guru sekolah ngajarin anak kita bisa, sekolah boleh, bisa sekolah boleh. Bisa baca Al-Quran boleh, tapi mencintai Al-Quran, mencintai sholat itu nggak boleh dari orang lain. Dari ayah dan bundanya. Bagaimana proses anak mencintai Al-Quran, mencintai sholat, kalau ayah bundanya menjadi role model? Bagaimana anak mencintai Al-Quran, kalau ayah dan bundanya 1x24 jam nggak pernah menyentuh Al-Quran? Bagaimana anak mencintai Al-Quran kalau dia melihat ayah dan ibunya dari awal dia kecil sampai dia besar nggak berubah-berubah bacaannya, nggak ada progresnya gitu. Misalnya ayah dan bunda, ketika misalnya dia udah umur 2 tahun, yang kemarin ayahnya baca doanya susah, sekarang udah lancar. Sekarang dia umur 5 tahun, yang dulu ayahnya masih baca alhamdulillah, alhamdulillah, sekarang sudah alhamdulillah. Anaknya itu proses mencintai. Ini kemudian yang fokus. Nah, semua ibadah untuk anak-anak dan terus-terus awal Islamnya itu paling hebat itu adalah dengan role model. Paling hebat itu dengan dicontohkan. Percuma ayah dan bunda cari uang banyak kasih guru private. Oh, guru private itu yang kaya. Gitu. Dia bisa ngajar anak kita, bisa dengan anak kita. Lancar, bercokak, lancar. Tapi belum tentu cinta. Cinta itu untuk apa ayah dan bunda? Kenapa kita mengasuh anak itu dengan cinta? Kenapa kita dengan mahabbah? Karena apa? Anak-anak itu kalau kita ajarkan bukan hanya sekedar bisa, kalau bisa hanya untuk keperluan saat sekarang ini. Dia bisa baca Al-Quran, bisa. Ditanya mantu di umur tua kita, anak-anak cucu saya bisa pak, bisa. Tetapi justru kita mengasuh anak mandiri anak, kata para ulama itu, berikanlah yang terbaik masa depan anak kita. Berikan yang terbaik untuk masa depan dia, dengan bagaimana caranya? Berikan yang terbaik sekarang. Jadi kalau dia bisa baca Al-Quran, sangat bagus. Tapi dia bisa mencintai Al-Quran, itu modal dia tidak bisa. Saya dulu lagi contoh menarik ya. Ada sepasang suami istri, kemudian dia punya anak. Allah menguji dia dari segi ekonomi, ketika dia sudah menikah 2 tahun, 3 tahun. Susah, kemudian punya rumah, dia jual, akhirnya ngontrak. Tetapi waktu kecil si suami ini memang diajarkan kepada ibunya, bukan hanya bisa baca Al-Quran, tapi cinta Allah. Si istri mulai lelah, dia bilang, abang saya gak kuat lagi hidup seperti ini. Tapi udah, dia bilang, saya dipulangin aja saya ke rumah orang tua saya. Suatu malam, si ayah ini bangunin istrinya, bangunin anaknya, mimpi dia mulai sertai. Dia pegang Al-Quran dengan Musa, dia baca. Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca dengan segala ilmunya, karena dia tidak tahu lagi mencari uang bagaimana. Dia yang jelas dia tidak mau kehilangan istrinya, dia tidak mau kehilangan anak. Dia tidak mau rumah tangga itu pecah. Dia baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmid. Dia baca kemudian surat Ar-Rahman. Ayah muda yang bersumpah, karena dia mencintai Al-Quran. Itu modal dia waktu kecil. Apa yang terjadi? Dia menangis, istrinya menangis, anak-anaknya menangis. Setelah selesai semalam 2 rakaat saja, istrinya meluk dia, kemudian anaknya ikutan meluk, kemudian istrinya bilang, bang, aku akan mendampingi abang dalam keadaan apapun dan sampai kapan. Siapa yang bekerja? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lewat apa? Karena ada modal waktu kecil. Ayah dan bunda, rumah tangga kita, karena persoalan ini tidak bisa kita selesaikan dengan uang saja, kan gitu ayah dan bunda. Kadang-kadang kita mulai sudah bisa menyelesaikan masalah. Kadang-kadang kita mengimani anak dan istri kita. Kadang-kadang ketika kita baca Al-Quran, kita baca Al-Quran, sendiri kita baca Al-Quran, kemudian istri kita mendengar di dapur, emosinya meledak-ledak, tapi ketika dia baca Al-Quran, sangat, walaupun tidak begitu bagus makhraj kita, tapi Al-Quran lah, biar ini Allah SWT menyelamatkan kita. Baik-baik. Masa pelatihan karakter itu terbaik di usia ini. Ya ya. Urutannya ini, 0-10 tahun kita kenalkan karakter kepada anak-anak kita. Ya, ada 10 karakter, itu kita lihat. 10-15 kita cek anak-anak kita, dia punya karakter ini enggak? Kalau enggak punya, kita bukan doktrinnya, tapi kita kuatkan. Kamu harus punya ini, gimana caranya? Lagi dia. Nah, di umur 15 tahun ke atas, itu kita ngecek aja ayah. Ngecek aja. Oh, punya gak ini? Kalau gak punya kita bayarin. Kalau punya karakter ini gak? Kalau gak punya ya udah kita aja gak. Baik, kita lanjutnya ya. 25% total penduduk anak-anak di Indonesia ini tadi menentukan 100% masa depan. Itu karena salah satunya adalah karakter. Ya. Kesuksesan hidup, menurut dia ya. 80% itu sebenarnya bukan kognisi. Bukan otak, bukan kecerdasan akademis, tapi lebih ke karakter atau akhlakul karim. Ini mudah yang Allah SWT. Banyak sekali contoh bagaimana kita punya teman kerja, orangnya cerdas, orangnya apa, tapi akal bulusnya luar biasa. Suka nyari perhatian, cari muka gitu. Kita sering ya, saya mungkin gitu ayah dan bunda. Namukan teman kerja, rasanya dia tamatan mana gitu ya. Tapi kok karakternya begini? Kalau lagi suka, tahu ngakaknya luar biasa, bareng sama kita. Giliran udah pahit-pahit, dia juga berada, gitu. Gak manungin kita di kantor. Giliran kita lembur, dulu kita bantuin, sekarang kita lembur, dia gak dibantuin. Gitu. Ada aja lah. Ya, kebanyakan sekali kita menunggu. Kita menemukan yang sudah menikah, kita menemukan pasangan kita. Makin hari, makin kita melihat, kok begini? Kok begini? Ketika ada mampet dikit rezeki kita, kok si ayah si tambah marah? Bukannya dia cari masalah, cari solusi, kok kok cari masalah? Anak dimarahin, apa aja dimarahin? Nah kita punya istri kita di rumah, mampet sedikit rezeki, apa aja gak enak perasaan, apa aja mengkurut, siapa aja salah, mungkin lewat salah, apa aja lewat salah. Kenapa ayat ini karakter? Kapan itu adanya di umur 15 tahun dulu? Tidak. Nah kita sekarang, kita gak mau kita punya anak di umur 10 tahun, 15 tahun, kita gak mau nanti anak kita itu ketika dia besar, ketika dia bekerja menjadi karyawan misalnya, dia disisihi sama temannya karena karakternya gak bagus. Ketika dia bersuami istri, retak rumah tangganya. Kenapa? Karena pasangannya gak kuat dengan karakter yang sedikit. Baik, dan mudah. Ini bahasanya. Karakter itu adalah apa adanya kita saat tidak ada seorang pun yang melihat. Ya, jadi memang karakter itu seperti konsep-konsep ihsanul amal dan tidak ya. Orang melihat menggalir, pura-pura Allah melihat kita kan gitu ya, ayah dan ibu ya. Atau bagaimana kita bekerja, pura-pura kita dilihat sama Allah kan gitu. Nah sekarang tiga langkah sederhana cara mengajarkan karakter ke anak. Karena yang pertama adalah kasih tahu karakternya misalnya apa, bertanggung jawab. Karena yang pertama kasih tahu anak tanggung jawab itu apa, gitu. Nah gimana caranya? Kasih tahu itu yang paling ampuh itu buat anak 10 tahun ke bawah. Nanti 15 tahun ke atas kita diskusiin. 10-12 tahun ke bawah itu adalah cerita. Itu paling ampuh. Ceritanya cuma Pak Elon. Banyak banget ceritain. Al-Quran cerita semua. Banyak orang itu Al-Quran tidak cerita ada. Gitu. Aku kemana lagi? Si orang Nabawi yang tidak kurang-kurang. Sahabat Allah Subhanahu Wa Taala ini luar biasanya. Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan sahabat itu tidak dua orang, tidak tiga orang, ratusan. Tinggal kita beli tentu ke toko buku, kita ambil tuh, kita potek-potek tentu. Nah, Umar bin Khattab apa nih? Oh, karakternya berani, kita ceritain mana kita. Ya, kita ceritain, dia lagi diam gitu. Nah, bapak tadi beli buku nih, Umar bin Khattab. Siapa itu bang? Temannya Rasulullah SAW. Itu orang hebat banget. Oh, wow, itu ceritanya, betulnya. Itu dalam rangka ngasih tahu. Berani itu seperti apa? Kenapa kita harus ngasih tahu? Supaya nanti kalau struktur otak itu bekerja, di belakang otak anak kita itu ada dulu bekal. Ada dulu bekal. Gitu. Keberanian itu bekalnya. Jadi kita masukin lagi dulu. Nah, berani itu gini. Supaya berani yang diinginkan Islam itu seperti itu. Jangan kan berani yang keluar masuk itu, berani yang diingat di luar. Ada orang apa main gaplok-gaplokan. Oh dia bilang, gue berani ya, bukan gitu yang kita inginkan. Tapi yang berani yang kita inginkan dulu seperti apa? Umar bin Khattab. Nanti kita ceritain. Nah, jadinya ada namanya Umar Abdul Rahman bin Auf. Kan dia ajak Rasulullah SAW pergi hijrah. Orang yang berani yang luar biasa. Emang dia suka berantem ya, Pak Ayah? Enggak, nah. Orang yang baik. Dia gak suka mukul orang, enggak. Nah kok dia berani? Gini lah, ini orang kaya banget dah. Kalau itu, ini namanya hartanya, teman bandarnya itu berenok. Kalau kita dari Mampang nih, sampai ke ujung Senayan, itu masih ontaknya enggak kurang-kurang. Adalah kita mana begitu, jangan kita bilang, orangnya kaya banget dah. Kan kaya sendiri apa? Kaya udah, jangan nanyain kaya banget. Kaya banget, dia gak belum tahu kan di sini. Kita bilang bandarnya itu di sini nih, rumah kita bisa di Mampang nih. Sampai kesenangan sana, tempat orang lain bola gitu. Itu susun tuh ontaknya dia, ontak merahnya, ontak apa. Gak berhenti-berhenti tuh ontak gitu. Nah ada ontak merah kan, sekarang kamu yang ada satu mercy yang baru. Ontak merah ya, ontak merah itu namanya mercy yang baru. Kalau dari sini sampai ke pasar Santa itu ontak merah aja. Itu berapa kayak Abraham bin Auf. Jadi gak berhenti lah. Anak itu dia diomongin tuh. Jadi berani di mana ya? Itu kok berani? Tadi dia bukan mukul orang, bukan apa? Tahu gak sih? Ketika Rasulullah bilang, wahai Umar bin Khattab, saya akan pindah ke Madinah. Kamu ikut? Mau? Kata Umar bin Khattab. Kata Rasulullah SAW, gimana saya nak membawa orang mau yang ini? Ya Rasulullah SAW, aku tinggalkan semua ini, harta yang aku tinggalkan. Lalu di mana? Kata Rasulullah, nanti ke Madinah. Aku yakin Allah akan memberikan harta yang baru. Kita dulu menangani. Mengambaran jawab Allahu Akbar. Itu waliana. Itu orang pernah kita. Nah kalau sudah begitu nak ya, gitu. Itu nanti kita ngasih tahu tu. Ngasih tahu orang ni. Dia usah kecilan aja. Kasih jajan orang punya ibu ni. Dia bilang, bu, berapa jajan? 3,000. Saya kasih langsung 3,000. Tapi ada juga anak jajan. Kan gak ada jajan dia. Begitu aja. Beraninya begitu. Nanti apa lagi? Ada sederhana. Itu gak kurang ayah. Gak usah cari buku-buku barat apa. Gak usah. Ya, karena para ulama mengatakan gampangnya. Beli buku. Di toko buku ada kisah. Kalau udah itu berapa banget di bukunya. Kalau dulu bukunya itu 60 sahabat, depannya itu merah warnanya. Terlalu begini. Gitu. Buku sederhana banget emang. Sekarang ya, saya gak tahu kabarnya seperti apa. Kalau dulu saya waktu kecil, kabarnya merah. Merah kok gak tulisan 60 sahabat. Kata ulama itu cara kita ngedein anak yang beli buku itu aja kan. Semua sahabat itu ada tuh karakter di masing-masing. Ada karakter sahabat yang makinnya tipis banget. Gitu ya, atau yang udah tahu nih Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kalau dia datang nih kalau Rasulullah ke pertemuan Rasulullah majelis ilmu Rasulullah, Rasulullah nyuruh berdiri kan gitu ya. Sahabat suruh berdiri, berdiri ulama berdiri. Pernah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu marah. Dia untuk Utsman datang suruh berdiri, lagi dan saya datang nggak ada yang berdiri. Kata Rasulullah, masing-masing sahabat berbeda ya Umar. Cahaya kamu berbeda dengan cahaya Utsman itu hatinya tipis, kelebihannya tipis, sangat sensitif. Mari kita berdiri untuk menyambut dia. Nah kalau kamu istilahnya, kamu mah jadi gak berdiri, kamu datang kan? Umar bin Khattab, Allah. Nah Utsman sangat luar biasa, kita baca kisah-kisahnya Rasulullah. Bagi bunda, bagi ayah, nanti kita anak kita umur 10-15 tahun ke atas, itu kan akan bersoal dengan masalah seksualitas. Itu gak kurang-kurang banyak sekali sahabiah yang kita ajarkan ke anak perempuan kita, bagaimana kamu punya harga diri seorang muslim. Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha. Kita bilang anak perempuan kita, anak kita yang bayi itu, nah, gak gampang kamu menyerah dalam hidup ini. Ada orang godain kamu, jangan gampang. Emang dengan kamu, gitu. Ibu ada Asma binti Abu Bakar. Kamu tahu gak Asma ini? Itu namanya Jabal Sulna, gitu. Tempat Rasulullah mendapatkan ya apa firman Allah yang pertama di Buhaira itu naik ke atas itu panas luar biasa, semua yang batu semua belukar duri, orang duri Asma binti Abu Bakar dengan keadaan hamil setiap hari dia bawa makanan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah dia capek? Apakah dia menyerah? Pernah dia menyerah. Apakah dia pernah putus asa? Pernah dia putus asa. Tapi dia mengatakan, aku mencintai Rasulullah, aku mencintai Allah. Jadi nak, di dalam hidup kita itu ada contoh. Kamu perempuan, kamu muslimah, enggak apa kamu menyerah. Oh gitu. Anak kita yang sepuluh malam digoda-godain sama orang. Gitu ya. Gitu. Nah kita, ada tuh berkerannya, berani. Ada berkerannya pentangnya. Anak kita 10-15 nih, dia udah senang dengan melihat anak TV, dia udah kerja PR. Gitu. Dengan melihat ini, biasa ini, besar daripada ini. Gak ada lagi standarnya gitu. Nah kita mudah melihat Rasulullah Ta'ala, kita masukin karakter yang lewat apa, nasi tahu lewat cerita pesan. Tapi dia bilang, itu satu ya? Bang. Ya. Atau kita sama-sama kayak sekolah nih, cabut aja yuk. Cabut aja gitu ya. Cabut maksudnya kita gak masuk. Sekolah gak masuk, tapi kita masuk jam 4 aja. Baik. Cinta bersama, manfaatkan golden moment, ya. Dari golden, ya. Cinta bersama, cinta bersama itu kalau kita cerita sama anak kita bermakna bagi anak terpanjang luasannya. Jadi kalau cerita, kita tanya sama anak kita yang ini, kita Umar bin Khattab, kita tanya sama anak, udah ngerti belum? Kalau dia bilang, enggak, gitu. Ulang lagi aja, gitu. Ulang lagi aja. Kalau ditanya, udah ngerti belum? Udah, dia bermaksud gimana? Aku tuh mau jadi Umar aja ya. Gitu. Kalau ada apa-apaan ya, untuk Umar aku ya. Gitu. Tanya nih, ada yang terlihat ya. Kalau aku nih, ter kalau adik aku bawa nyebrangin apa ke sekolah, nyebrangin ini, aku tahu enggak ya? Aku di depan terus aku gini adik. Termasuk udah itu. Gitu. Tapi cuma nanti kita lihat nih yang namanya karakter nggak boleh cuma sekali doang. Ulangi terus gitu ya. Besok nih entar minta sore nih pulang kita. Kita bilang, nih tadi gimana nyebrangin adik? Udah ya. Tadi malah bukan adik aja yang aku seberangin. Aku berdiri pada pinggir jalan. Aku ingat ya, kau cinta ayah. Yes, ini saatnya Umar bin Khattab beraksi. Ya, gitu ya anak-anak itu ya. Gitu. Terserah dia kalau apa. Woy, apa itu? Yang penting karakternya. Jadi mana nih? Aku bilang, aku pegang tangan nenek. Aku bilang, nenek mau nyebrang gak? Iya, sekarang. Sini, aku seberangin. Aku kan Umar bin Khattab. Udah masuk tuh, udah. Gitu ya, udah seberang tuh, seberangnya. Tapi cerita, jangan lupa, perlu. Bujik deh. Karena gitu ya, jangan dia bilang, perlu, gitu ya, udah seberangin nenek. Hebat gak aku ya? Bisa aja. Nah, kata anak udah besok jangan nanya lagi ya. Gitu ya. Kemudian kekuatan wo. Nah, tadi saya bilang, wo itu adalah apresiasi sebenarnya. Jadi ketika anak bilang, nek, jangankan adek ya, nenek ku seberangin, ayah jangan diam aja, jangan kalem. Wow, bilang itu, wow. Jangan panjang, kalau panjang tersinggung anak kita, wow. Wow, dan gitu. Atau Allahu Akbar, subhanallah, intinya begitu. Ya. Buat apa itu? Buat menguatkan ke otaknya bahwa apa yang dia lakukan itu harus dipertahankan di otaknya. Oh, begitu. Jadi buat anak-anak kan, ayah ibu kalau 15 tahun ke bawah itu jangan kalem dah ya, jangan kalem gitu. Ya tadi aku yang berani adik. Alhamdulillah. Besok dia bilang lagi, enggak adik aja ya, nenek, ada nenek aku seberani. Hebat enggak aku ya? Alhamdulillah. Kita anaknya laut jauh nggak ya? Enggak begitu jauh nak ya, ayah kalau tanya. Baik. Kemudian apa lagi ayah manfaatkan godong momennya? Godong momennya ringkasnya begini. Kalau anak lagi apa itu rebut. Ya. Misalnya begini. Ayo makan ya. Terus adik itu mau ngambil ayam nih. Terus anaknya bilang, kan ayah dulu. Rebut dulu namanya godong momen. Pegang aja pundaknya. Allah Pak. Subhanallah. Makasih anak ayah. Ayah itu namanya godong momen. Jangan dianggurin. Karena anak kita itu, terbesar Allah Islamnya mengatakan tuh anak itu tumbuh dua aja, dari penghargaan ke penghargaan, dari harga diri ke harga diri. Nah itu kerjaan gitu tuh. Anak itu tumbuh dari penghargaan ke penghargaan, dari harga diri ke harga diri. Gimana kalau mau menyebabkan banyak banget seharian? Itu pulang nih bawa motor, bawa mobil, belum nyuruh apa-apa motor ini ya, kita nggak entar diurus. Motor itu baru parkir nih, itu namanya anak adiknya di bawah. Mau ember, lapin. Jangan kita bilang, neng, pasti nih, ada apanya nih, pasti nih. Begitu. Begitu. Bilang aja kalau ntar anak bilang, dia diam, dia minta apa gitu, itu urusan lain. Tapi ketika dia bawa ember, apa dia bilang, Allah, apa nak, subhanallah. Inilah ayah habis nak. Nah, ada adalah ayah ketika kamu bawa adikmu membantu ayah membersihkan motor ini. Orang ini itu namanya gue mau. Mana mati aja ya? Ayah pulang nih, bunda pulang. Sama adiknya buat tuh. Dibawa air putih. Ma, bu, minum dulu ntar haus. Ibu pasti haus. Enggak, gampang. Ntar tadi udah minum. Kalaupun haus, kalau tadi minum aqua di barangnya apa gitu, jangan bilang gitu. Jadi itu namanya wow dan manfaatkan body moment. Banyak banget ya. Terutama nanti anak-anak kita yang di umur kelas 3 SD 4, 5, 6 itu dia sedang berfungsikan dirinya sebagai seorang coach untuk adiknya. Yang namanya coach itu, dia berperan tuh. Nah, jangan gitu kan. Walaupun dia mati juga sebenarnya. Ya. Tapi dia tahap-tahap coach. Nah, coach itu dia berikan apresiasi. Gitu. Jadi ya, untuk ada tuh. Akak kan udah bilang, kenapa harus begitu sih, Dek? Mulai ngelihat ke mamanya. Emang tahap yang gitu? Jadi dia bilang, udah deh, Kak, nyari muka terus nih. Enggak, emang tahap yang gitu. Cuma kita perbaiki. Baik. kekuatan pertanyaan. Nah, pertanyaan itu apa? Karakter itu biasanya gini, anak-anak itu enggak bakalan berhenti dia nanya. Ayo bawa nih jalan kemana dari sini sampai keluar, itu mungkin ada 60 pertanyaan. Itu kenapa sih orangnya begitu? Itu dia duduk, ya orang duduk ditanyain juga. Gitu. Itu orangnya senyum kenapa sih ya? Gitu. Itu ayah juga bisa, ayo loh, stres loh. Kalau ayah bilang, ke orangnya anak kenapa? Nanya dulu ya? Gitu. Sebenarnya, dia hanya butuh satu sebenarnya. Satu, gitu. Ibaratnya begini, Allah memberikan stimulan kepada anak dan nanya terus, biar kamu dari sini, kamu jalan ke depan rumah, kamu dapat satu karakter. Nah, gitu. Kalau ayah capek, baru bilangin. Ya, tapi kita nggak tahu, jangan bilang gitu. Misalnya gini, terutama yang sekarang kan iklan banyak di pinggir jalan. Nah, itu kita kan nggak tahu. Itu kenapa tuh bapak-bapak yang buat pegang ayam dia senyum-senyumnya? Ini siapa emang? Itu saudaranya ayah bukan? Waduh ya Allah. Itu tentang ayah itu belum pernah makan sama aku deh. Gimana larinya? Ah gitu ya? Ya jadi menurut saya, biar kita gak rugi nih. Kita ninggalin anak dari pagi sampai sore. Nah kita rugi kan? Gitu. Karena ngedein anak kan gak cuma makan doang. Oh karakternya terutama. Nah itu gak rugi gitu ya. Nanti kita akan lihat hasilnya ya, ketika kemulasi karakter anak kita, kita bisa subuh nih, subuh. Ini subhanallah, ketika kita sholat subuh atau apa gitu, kemudian dia berangkat kerja, dia saling memakita, dia cuman tangan kita, terus dia bilang, ayah tahu Pak, tadi aku sholat subuh, aku doain ayah, jadinya banyak. Ya Allah, masuk banget kita orang sejimau. Lu juga ayah kerja dan buat temen kerja gua selama bertahun-tahun gua jadi ilmu gak kerasa rasanya. Itu keajaiban dari anak ini gak akan datang kalau ayah dan bunda gak memberikan keajaiban ke dia. Cuek aja di depan ibu, iya udah datang kita pulang ke kerja nih, tok pintu, assalamualaikum, salam begitu, nih minuman ini teh manis, anak datang ya, motor ayah tadi ini gak, jalannya bagus gak? Bagus sama orang servis. Kalau saya sebenarnya kalau kita bilang kenapa nanya gitu, ayah tahu Pak, tadi ku ambil sholat asar, aku doa, ya Allah, kalau ayahku nanti pulang motornya jangan bawa. Tadi ibu nak kalau naik bus, naik kereta lancar nggak? Ya ya lah, kan udah perbaiki keretanya. Nanti anak itu ya. Kalau kita dengar, emang kenapa nak tanya gitu? Tahu gak bunda? Tadi aku doa nih. Doa ya Allah, kalau bunda naik kereta, nampak tak? Nampak. Oh banyak kita gak nampak, sekarang yang suram ini, ya. Kita gak nampak. Nampak, sejalan kelewatan stasiun. Rumah itu, gitu. Berdirinya di tengah, ibu tengah. Susah turunnya, turun dari Pulau Cina. Udah turun dari Pulau Lama. Pulau Lama berusaha turun, gitu. Kenapa kita enggak lihat misalnya di Pulau Cina? Kenapa kita dari Pulau Cina? Jangan sekali-kali ayah berpikir bahwa itu karena ketepatan saya, akurasi saya, turunin. Bisa-bisa bisa jadi itu doa anak itu. Nah itu kerja itu. Baik. Terus, nah ini langkah kedua, yakin ini maksudnya gini. Tadi kita sudah tahu anak kita ini, Abdul Rahman bin Auf itu gini. Gitu ya, udah tahu tuh anak kita. Oh berlanjut gini. Yang kedua, ini maksud sederhananya, lakuin. Gitu. Kerjain bareng sama anak kita. Gitu. Yang kedua ini, ya. Gimana caranya? Ada nih kiatnya. Ada yang namanya hands on mindset itu maksudnya apa? Jangan banyak dicerita lagi. Contohin aja udah. Kalau kita orang peduli itu gimana nak? Ntar nih, ntar beliin tahu akan sebuah puluh tahu ya. Kita bawa pulang sebelum makan sama anak kita. Kita bagiin sama mama bapak yang sholat ya. Jangan ya, taunya enak banget. Mereka kata Rasulullah yang paling enak kita kasihin. Ya, gitu. Akhirnya, oh kita bawa tuh. Itu, ketika jauhnya sih. Nah, itu masuk ke otak anak kita. Oh begini yang ayah bilang, namanya empati itu, berbagi begini. Maksud ayah tuh gini, yang ayah ceritain tuh waktu Rasulullah sama sahabat-sahabat itu, yang waktu habis perang cuma dapat cuma korma doang satu, terus mereka mau berbuka, ini maksud ayah. Masih mana sih, Nas? inilahnya yang waktu itu kan mau rukah tuh, terus ada Rasulullah mau kasih korma satu, terus kata Rasulullah nanya, kamu udah makan belum sebelah belum? Rasulullah nggak makan, cuma nyicip doang, kasih lagi, kasih lagi, kasih lagi. Maksudnya itu berbagi itu ya, ini kita ngasih tahu mama tuh, begitu. Tapi aku udah nganterin Rasulullah dong ya, iya, alhamdulillah. Oh, udah banget dah, ya. Yeah. Gak sia-sia kita berusaha pulang angkatan 66, berangkat jam 6, pulang jam 6. Gak sia-sia kita. Kalau enggak nangis kita, ya Allah, nyari apaan ini? Anak kita begitu, kelahiran anak kita, gak ada ini. Baik. Yang ketiga, ngejagain. Yang ngejagain itu gimana? Ngejagain itu diulang-ulang. Diulang-ulang. Yang kali itu, aku kita contohin berbagi. Udah kita lakuin berbagi, bagiin tahu ke makmur masjid atau apa. Dua hari kemudian tak lakuin lagi, bagi ke makmur mulung misalnya. Lakuin lagi lakuinnya. Nah ini ada contoh, karena ini materi di bulan Ramadan, ada contoh. Ayah bisa rubah ini. Ini ada sekian karakter, contohnya ini yang satu. Empati, ya. Berbuka ini, karena materi di bulan Ramadan saya bukan, berbuka dan bersahur. Untuk melatih karakter empati, berbuka dan sahur sekali dalam 30 kita berbuka, 30 kita sahur, sekali bawa anak kita. Ya, gimana cara berbuka di kampung murung? Rombongan perjalanan yang lain. Itu apa itu? Melatih karakter empati. Gitu. Masa 30 sahur enggak biar pernah kenal, kita perlu dibantu ya. Lain saat yang namanya bulan Ramadan, bulan karakter. Menangin akhlak, menangin karakter malam. Lagi ada bulan, jam udah jam dan dikena SP kita udah adil, ada toleransi, ada kasih sayang, keberanian, humor, respect, setia, sopan santun, sambat, penuh ide, percaya diri, apalagi itu motivasi diri. Nah, ini contohnya sekali itu nih, contohnya kasih saya tinggalin jujur, tanggung jawab dan lain, amanah, kerjasama, itu banyak kan. Ini komunikasi saya baik saya kemudian. Karena jam yang udah jam 1 masih ada pertanyaan nggak boleh. Kalau dia mau nanya satu boleh, satu ya. Saya tutup dulu ya, nanya obrolan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bantu ya. Bacaan juga bisa kembali. Dia tegang, terus mulus sampai dipaksain tuh sampai kadang-kadang kucing di selana. Gitu. Yeah. Jadi sampai sekarang itu nggak ada solusinya. Yeah. Jadi kalau mau sholat dia bela-belain main ke temen-temennya atau sholatnya gantian. Yeah. Ayah-ayahnya gantian. Baik ya. Jadi gini ya, kita ambil contoh yang menarik ya. Kita ambil contoh dua sahabat. Nah, jadi anaknya puasa. Gimana caranya? Dihibur-hibur anak itu. Ada main-main bulu, main apa gitu. Jadi kalau kita melihat di kebetulan orang Islamnya itu, bagi anak 7 tahun ke bawah, konsep ibadah itu bukan pemaksaan, tapi bermain. Nah, saya khawatirnya gini, saya khawatirnya, tapi saya nggak tahu. Saya khawatirnya, di anak kita itu kita menanamkan dia sebuah keharusan juga. Padahal di umur itu harusnya dengan santai, harusnya dengan bermain. Sama nggak ya? Saya mengalami waktu saya ngajar di TK, ada anak ketika belajar baca Al-Quran itu stresnya luar biasa. Sama nggak ya? Tipis, susah apa-apa gitu. Kenapa? Kita lihat akhirnya guru-gurunya. Guru-gurunya ketika baca Al-Quran, menjelaskan baca Al-Quran, ngajarin Al-Quran itu kencangnya luar biasa. Nah, kalau kita melihat Rasulullah dan sahabat, semua konsep ibadah di umur 7 tahun ke bawah itu dengan cara bermain. Cara bermain. Karena waktu umur itu memang umur bermain. Jadi dia belajar dengan cara bermain kan gitu. Gitu. Segala sesuatu itu masuk dengan cara gitu. Rasulullah, bahkan Rasulullah memperlakukan Anas bin Malik, Rasulullah memperlakukan cucu-cucu beliau ke dalam sholat yang naik ke atas gitu, naik ke bawahnya. Itu yang proses bermain. Kalau tegas, Hadis itu ada. Ada lagi ayat. Hasan Husain itu pernah, ini persoalan yang sangat sensitif berarti. Hasan Husain itu bermain, itu dia bawa anak anjing gitu. Dan itu dia masukin ke bawah tempat tidurnya Rasulullah. Ini persoalan sangat sensitif. Kalau saya di desa itu mana bisa bisa nih? Gimana ntar nanti saya gimana apa dia? Tapi Rasulullah dengan santai Rasulullah. Berapa? Karena Rasulullah beranggapan bahwa setiap anjing itu ayahnya. Anak 0 sampai 3 tahun, anak 0 sampai 5 tahun, anak 6 sampai 6 tahun, kalau dia tidak salah, tidak anak namanya. Dia benar karena dia salah. Jadi apa? Kita ngarapin dia salah sebenarnya. Cuma memang tingkat ini kita nih ya, tingkat kesantaian kita ya. Jadi biarlah ya, misalnya gini. Kalau dia takdir, tidak apa-apa, dia takdir gini. Oh. Tidak apa-apa ya. Nanti pelan-pelan kita berubah. Khawatirnya yang dicantumkan baca Al-Quran itu ya, kata gurunya, hibat tangannya. Hibat tangannya. Duduk sila. Sila. Padahal dia sakit duduk sila. Gitu. Melihat Al-Quran. Gimana ya? Kita orang dewasa aja stresnya. Gitu. Kok jadi? Nah, itu ayat konsepnya. Jadi contohkan dari sahabat, belajar, belajar Al-Quran, belajar puasa. Rasulullah melakukan cucu-cucu beliau, sahabat-sahabat kecil beliau. Bahkan gitu ya, kan kita pernah dengar ya, Rasulullah di jalan nih, mau ke masjid. Dan mungkin ada anak kecil yang burungnya mati di jalan, Rasulullah itu enggak sholatnya ini gitu. Begitu luar biasanya gitu ya, Rasulullah. Kalau kalau saya sebenarnya mati burungnya bukan anak saya. Gitu. Cok kabur masjid, aku tinggalan pentar. Begitu ini yang soalnya. Jadi menurut saya gini ya, sepakatlah kita berdua dengan sholat itu dengan pasangan kita. Bagaimana anak ini yang paling penting ibadah itu mau puasa, mau sholat, mau model lain itu dua konsepnya. Dia trust sama kita, percaya sama kita, kita ini adalah mentornya dia. Nah trust itu gak bisa lahir kalau anak itu gak safe. Safe itu aman secara fisik. Aman secara fisik, jadi dia melakukan sholat itu dia aman secara fisik. Dia gak tegang, gak marah gak nih. Lurus kaki ini di dada ini melihat ke bawah ayah 5 menit dia ke bawah itu pegel jangan begitu dia tidak safe. Yang kedua adalah secure, nyaman secara psikologis setiap dia ada keberhasilan dia sedikit aja ya keberhasilannya Allahu Akbar habis selesai dia bilang subhanallah takbiratul ikramu Allahu Akbar hampir menyubai Rasulullah. Nah itu apresiasi itu. Benar aja dulu. Gitu. Ini bakalan benar ya. Besok udah begini juga nih. Walaupun Allahu Akbar ngeliat nih butuh pujian dia anak-anak. Terlalu menghormat saya juga ya. Ya nanti kalau apa-apa lagi bisa email ya. Bisa email ke saya misalnya. Baik. Kaya kemudian kata Allah SWT. Ada ibu satu mau tanya atau kita sudah lihat aja. Nanya aja. Kapan boleh keluar? Ya, baik. Saya minta maaf, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan saya minta maaf kepada ayah dan ibu. Mudah-mudahan ini sharing ayah. Ya. Siapa pakar parenting itu? Pakar parenting itu ayah dan bunda sendiri. Ayah dan bunda yang tahu tentang anak ayah dan bunda. Saya hanya mengajak pada diri saya mulai detik ini jangan menunda lagi memperlakukan anak-anak, berikan hak anak. Karena terutama bagi kami yang sebelah kanan ini, kita enggak bisa lari satu inci pun nanti kita akan ditanya sama Allah pertanggungjawaban kita. Siapa yang ngajarin Al-Qur'an kan? Anak kamu siapa yang ngajarin Al-Qur'an? Yang bacain sirah nabawiyah siapa anakmu? Yang ngajarin karakter Rasulullah sahabat, sahabat-sahabat siapa? Nanti kita enggak bisa lari. Mulai detik ini tanamkan kayak diri kita, dengan diri kita ya Allah, ya Rasulullah SAW maafkan kau, ampuni aku ya Allah. Habis ini kita pergi dan turun ke buku, kita cari ke buku, kita cerita mana kita. Entar kita bilang Al-Quran, kita bilang mana kita, bilang pasangan kita. Ingatin ya Bu, saya mulai besok mulai sekali 24 jam saya harus megang Al-Quran. Megang aja dulu nggak apa-apa. Gitu. Anak tanya, ayah megang doang Al-Quran? Iya lagi belajar nih nak megang doang, gitu ya nggak apa-apa. Nah besok baru kita baca satu ayat. Ya ini kita sepakat ya ya. Karena nanti kita sedih ya, nanti kita akan dibilang orang-orang yang apa orang merugi nanti begitu ya, orang yang bangkrut gitu ya, perusahaan kita udah bisa-bisa mencari uang. Nanti yang menyesal nggak ada dia. Sebenarnya anak itu nggak ada yang kita ngelatih tahu itu bukan kita, masalah-masalah itu. Jadi kita semangat nyari uang dan kita semangat juga memberikan yang terbaik buat anak kita. Hak anak kita. Hak apa itu? Hak agamanya yang pertama. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.